Mitra Bisnis, dalam wacana pembentukan Kabinet Pemerintahan Jokowi JK, beberapa opsi muncul, antara lain Jokowi akan merampingkan Kabinet guna efisiensi anggaran, juga akan adanya kementerian baru, seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kedaulatan Pangan, dan Kementerian Kemaritiman. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, bagaimana pendapat Anda soal pembentukan kabinet baru nanti? Pertama ya, kabinet dan kementerian itu sebetulnya kan seluruh dunia sama. Artinya problem dunia itu kan sama. Jadi saya sebagai pusat data bisnis Indonesia sudah pernah meneliti kabinet seluruh dunia, kabinet G20, dan kita sudah mengumumkan hasilnya bahwa rata-rata kabinet di luar itu ya 25-an orang itu. Nah kalau mau lebih 30-an, malah ada yang sampai dengan wakil menteri jadi 60-an itu ya tidak efisien. Gitu. Mungkin banyak pejabat, bukan makin efisien. Mungkin tumpang tindih, mungkin saling tunggu, saling apa istilahnya. Tumpang tindih gitu loh. Jadi tidak jelas siapa yang ambil putusan bidang itu. Jadi itu satu. Tapi kan ini masalahnya kan bukan masalah efisiensi. Masalah politik menampung orang kepengen jadi menteri, pengen dapat rezeki, kepengen berkuasa, sehingga harus lebih banyak karena Jokowi ini kan tergantung lewat DPR sekarang ini. Bahwa posisinya Jokowi sebagai presiden terpilih mungkin kuat dengan dipilih oleh rakyat langsung. Tapi di DPR kan dia itu minoritas. Kalau kursinya dia, ini sekarang dia butuh koalisi. Kalau butuh koalisi pasti ngerangkul. Kalau ngerangkul pasti harus ngasih kursi. Itu problemnya gitu loh. Jadi Jokowi ini ternyata tersandra juga oleh kenyataan politik bahwa dia atau PDIP kenapa tidak bisa menang 40% gitu. 40% aja karena masih kurang gitu. Kalau cuma 20% kan, kalau dia di tingkat sendiri nggak bisa apa-apa. Dia sekarang dengan partai lain juga paling nggak sampai 40 gitu. Jadi realistisnya, kalau mau dia, kalau PDPI langsung bilang, Amerika cukup punya 15 menteri, kenapa kita punya 30 menteri gitu. Tuh. Tapi kalau saya ngomong gini kan diketawain orang. Tuh, ya, itu kita sudah ngomong, kita harus ngomong tuntas lah. Ya. Tapi ternyata putusnya kan mau mempertahankan 34, karena ini memang yang diizinkan oleh undang-undang 34. Zaman dulu kan presiden bisa seenaknya bongkar pacang sesuai selera. Kalau sekarang jadi batasnya harus 34, kalau mau rubah-rubah harus tanya DPR. Ya sudah, gitu. Efisiensi secara saklek, secara tugas, dengan tuntutan koalisi secara kekuatan politik di DPR, tarik urat, memang harus ada kompromi. Nah, kalau kita sebagai orang luar bisa mengusulkan macam-macam, tapi kan sebagai Presiden Jokowi harus ya harus selamat dari DPR dulu. Kalau DPR-nya tidak bekerja sama, mau apa? Mau kerja apa? Ini kan soalnya Presiden tersandra oleh Parlemen. Ini presidensial yang disandra Parlemen ini gitu loh. Lalu manuver-manuver apa yang sebaiknya dilakukan jika kondisinya demikian, Pak? Kan supaya, udahlah, kita jangan pakai sistem multipartai, suka rela aja bikin dua kelompok gitu. Kelompok pemerintah dan kelompok, kalau tidak mau pakai orang mana mau oposisi, pakai nama aja. Ya penyeimbang ya boleh, tapi pokoknya itu aturan. Udah, selesai gitu aja, jadi jelas gitu loh. Kalau perlu di voting, nah kalau dalam voting itu harus terjadi di mana Jokowi ini bisa laku laris, bisa menarik 60% dari suara DPR itu, bukan suara rakyat lagi. Kalau sebab ini yang kerja politik kan DPR, nggak bisa tanya rakyat dulu gitu. Rakyatnya kan sudah berhenti waktu pemilu itu gitu loh. Di sistem kita ini presidensial itu mestinya harus pemilihan umumnya, harus kalau bisa tuh presiden terpilihnya tuh harus menguasai partai terbesar. Kalau presiden terpilihnya hanya menguasai partai kecil, partainya kecil, ya susah, pasti disandera oleh parlemen gitu loh. SBY kayak siapa, kayak dulu Gus Dur nggak dijatuhkan sama DPR. Tuh. Nah kalau menurut Bapak, dalam susunan kabinet nanti akan lebih banyak berisikan birokrat atau teknokrat? Ya kalau mau efisien ya harus betul-betul yang efisien lah yang bisa deliver. Kalau partai cuma nyari duit untuk partainya, ya nanti diganyang sama rakyat dong ya. Kalau you bikin menteri cuma naik, bisanya naikkan harga, ya rakyatnya marah. Nah, kalau menteri itu mestinya harus bisa menurunkan harga, harus bisa mempercepat servis. Kalau urus izin bisa betul-betul sehari kelar, atau tiga hari, atau seminggu, jangan sampai berbulan-bulanan gitu. Nah, ya birokrat yang baik juga ada, profesional yang berani juga ada gitu lah. Nah politisi kalau memang berani ya bagus, sebenarnya dia kerja dukung partai kan bisa. Tapi kalau politisinya membeli coba untuk partai ya susah. Kalau politisinya hanya mikirin untuk cari duit untuk partai bukan untuk bikin kebijakan yang bermanfaat untuk Indonesia Incorporated 250 juta orang ya susah. Vested interest sendiri untuk pribadi dan golongan lebih dulu dari untuk negara. Padahal mestinya kan negara duluan otomatis kita ikut kan gitu. Kalau negara maju otomatis kita ikut sebagai bagian negara. Bukan kita maju dulu negara ditinggal. Nah, itu nanti pasti tidak puas rakyat. Loh. Kalau lu maju sendiri kita tidak kebagian apa-apa malah. Rakyatnya tidak kebagian, yang kebagian malah elit-elit itu gimana. Demikian pengamat ekonomi sosial dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.